بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Melanjutkan pembahasan kita pembacaan kitab Shahih Al-Adabul Mufrad, kita masih berada pada bab Idza nasaha al-'abdu li sayyidihi. Idza nasaha al-'abdu li sayyidihi, yang kemudian telah kita baca hadis yang datangnya dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, yang terdapat padanya innal 'abda idza nasaha li sayyidihi wa ahsana 'ibadata rabbih lahu ajruhu marratain, maka dia mendapatkan dua pahala ketika dia menasihati tuannya. Maksudnya mendapatkan dua pahala, dia mendapatkan pahala ketika dia beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian pahala yang kedua karena dia telah memberikan sebuah nasihat yang menjadi hak untuk tuannya ketika memang butuh untuk diberikan sebuah nasihat. Ya. Selanjutnya qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah qala haddatsana Muhammad ibn Sallam qala akhbarana al-Muharibi, ya, berkata Muhammad bin Sallam telah memberitakan kepada kami Al-Muharibi. Al-Muharibi, nama beliau adalah Abdurrahman bin Muhammad bin Ziyad. Abdurrahman bin Muhammad bin Ziyad Al-Muharibi, Abu Muhammad. Thiqah, terpercaya. Namun sebagian a'immah menganggap beliau banyak salah, ya, dalam meriwayatkan hadis. Namun bil jumlah beliau thiqah, terpercaya. Dan asal hadis ini ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, asalnya ada pada Sahihain. Qala haddatsana Salih ibnu Hayy. Salih ibn Hayy thiqah, nama beliau adalah Salih bin Salih bin Muslim bin Hayy, artinya beliau dinisbatkan kepada kakeknya yang kedua, ya, kakeknya yang kedua. Nama beliau Salih, bapaknya adalah Salih, Salih bin Salih. Kakek pertamanya namanya Muslim dan bapaknya Muslim namanya Hayy, maka beliau dinisbatkan kepadanya. Dan ini banyak di antara para imamul hadis yang menggunakan uslub seperti itu. Ya, mungkin kalau kita sering mendengar tentang Ibnu Taimiyah, ya demikian. Ya, demikian. Qala, yaitu Salih bin Hayy berkata, qala rajulun li Amir Asy-Sya'bi, berkata seseorang kepada Amir Asy-Sya'bi. Orang di sini adalah min ahli Al-Khurasan. Ya, wallahu a'lam, tidak disebutkan siapa. Namun diketahui pada riwayat Bukhari dan juga riwayat yang lainnya, seseorang tersebut adalah min ahli Khurasan. Berkata orang tersebut kepada Amir Asy-Sya'bi, yaitu bertanya. Ya, beliau bertanya kepada Amir Asy-Sya'bi. Amir Asy-Sya'bi, beliau adalah Amir bin Syarahil Abu Amr Asy-Sya'bi. Min a'immatil hadis, ya. Mirar rahalin, yang pergi menjari hadis. Dan demikian sya'an para huffaz. Ya. Mereka terus berjalan dari tempat ke tempat untuk mendapatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka semuanya berusaha untuk mendapatkan sanad yang ali, sanad yang tinggi. Ya. Jika memungkinkan untuk mendapatkan secara langsung, maka mereka akan usahakan. Ya, tidak perlu perantara lagi. Jika orang perawi setelahnya, misalnya sahabat meriwayatkan dari Rasulullah SAW Abu Hurairah misalnya, maka tabi'in setelahnya, ya, jika bisa mendapatkan langsung dari Abu Hurairah, maka afdal. Namun sebagian mereka karena kesulitan jarak, kesulitan ini itu dan lain sebagainya, dia meriwayatkan dari teman yang sejawat, yang semasa, ya, yang mengambil dari Abu Hurairah. Yang lebih afdal adalah secara langsung, ya, secara langsung. Berkata seseorang tersebut kepada Amir Asy-Sya'bi, qala ya Aba Amr, Aba Amr adalah kunyahnya Amir Asy-Sya'bi, inna natahaddatsu indana anna ar-rajula idza a'taqa umma waladihi thumma tazawwajaha kana karraqib badanatahu. Wahai Abu Amr, kami berbicara, ya, antara kami, bahwasanya jika ada seseorang ketika membebaskan ummu waladnya, ya, ummu walad ini adalah sebuah istilah, ya, entah lagi akan kita jelaskan, kemudian menikahinya, dia ibarat seorang yang menunggangi ontanya, ya, ibarat orang yang sedang menunggangi ontanya atau tunggangannya. Adapun ummu walad, ma'ruf, masyhur di dalam kitab-kitab fikih, ya, ummu walad adalah sebuah istilah yang digunakan untuk seorang budak wanita yang melahirkan anak tuannya. Yang melahirkan anak tuannya. Maka di sana ada beberapa ahkam di dalam Islam yang tidak boleh disepelekan tentang ummu walad ini sendiri. Ya, di antara haknya adalah dia bebas dengan kematian tuannya secara otomatis, ya. Kemudian tidak boleh dijual, ya, tidak boleh dijual. Nah, ini ummu walad, ya. Pertanyaannya lah, kok bisa melahirkan anaknya, ya. Naam, ulama sepakat. Para ulama sepakat bahwasanya boleh bagi seseorang untuk berhubungan dengan budaknya sebagaimana dengan istri-istrinya. Budak sebagaimana istri-istrinya, maka diperbolehkan, bittifak, ya, dengan kesepakatan para ulama. Dalilnya adalah firman Allah, walladzina lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum ya fa innahum ghairu malumin ila akhiril ayah. Dan mereka-mereka yang memelihara kemaluannya kecuali kepada istri-istri mereka, pasangan-pasangan mereka, atau budak-budak mereka. Maka dari ayat ini terdapat nas bolehnya seseorang untuk berhubungan dengan istri-istri, dengan budak-budak mereka. Nah, jika punya anak disebut ummu walad, ya, disebut ummu walad. Maka kata orang tersebut, kami membicarakan ketika ada orang yang demikian, dia diibaratkan menunggangi ontanya sendiri. Ya. Fa'ala kulli hal. Maka Amir Asy-Sya'bi menjawab, faqala haddatsani Abu Burdah. Artinya Islam, seolah-olah beliau ini menyatakan bahwasannya Islam ini mendukung yang demikian. Ya, mendukung yang demikian karena terdapat manfaat bagi budak itu sendiri. Haddatsani Abu Burdah, kata Amir, telah berkata kepadaku Abu Burdah. Abu Burdah bin Abi Musa, ya. Anaknya Abu Musa Al-Asy'ari. Qala an abihi, dari bapaknya dari Abu Musa. Qala lahum Rasulullah SAW, berkata kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan Abu Musa Al-Asy'ari, seorang sahabiyun jalil min ahli al-Yaman, dan telah lalu biografi beliau. Qala thalathatun lahum ajran, tiga perkara bagi mereka ada dua pahala. Nah, ini semakna dengan hadis sebelumnya. Jika sebelumnya setelah menyebutkan permasalahannya, yaitu yang pertama seorang budak menasihati tuannya dan memperbaiki ibadah kepada Rabbnya, dia mendapatkan dua pahala. Namun di dalam hadis ini didahulukan tiganya. Dan yang seperti ini banyak, ya, banyak. Seperti contohnya sab'atun yudhilluhumullah fi yawmin la dhilla illa dhilluh. Tujuh golongan yang dinaungi oleh Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungannya, misalnya. Dan yang seperti ini, barakallahu fikum, ini adalah uslub untuk mempermudah. Wa illa, hal ini bukanlah cara untuk membatasi. Ya. Bukan cara untuk membatasi. Bukan pembatasan. Sering kita sampaikan bahwasanya al-adad la mafhuma laha. Adat, bilangan itu tidak bisa difahami demikian, sesuai dengan bilangan itu. Ketika dikatakan tiga, maka mungkin lebih dari tiga. Ya, mungkin lebih dari tiga golongan yang mendapatkan dua pahala. Oleh karenanya di sana terdapat satu kitab khusus yang ditulis oleh, disusun oleh Imam As-Suyuti rahimahullah. Yang ditulis oleh Imam Suyuti rahimahullah, beliau beli nama kitab tersebut Matla' al-Badrain. Ya, Matla' al-Badrain. Kitab tersebut ya, selengkapnya itu Matla' al-Badrain fi man yu'tuna ajruhu marratain. Ya. Kitab tersebut beliau mengumpulkan dalil-dalil minal kitabi was sunnah, walaupun terdapat padanya sekian hadis-hadis yang lemah, ya. Namun kitab yang sangat bermanfaat dan dicetak kitab tersebut, beliau berbicara tentang amalan-amalan yang seseorang mendapatkan dua pahala, yaitu dilipat gandakan dua kali lipat pahalanya. Ya. Kemudian beliau akhiri kitab tersebut dengan sebuah nazm, yaitu semisal syair-syair yang berbicara tentang hal tersebut. Ala kulli hal. Jadi syahidnya salasah ini bukanlah sebuah pembatasan, ya. Bukan sebuah pembatasan. Qala, yang pertama, qala rajulun min ahli alkitabi amana bi nabiyyihi wa amana bi Muhammadin falahu ajran. Golongan yang pertama yang mendapatkan pahala lipat dua kali lipat itu seseorang dari kalangan ahlul kitab. Ahlul kitabain yaitu Yahud wan Nasara. Ya, Yahud wan Nasara. Kenapa mendapatkan dua pahala ketika mereka beriman dengan nabinya? Jika itu Yahud beriman kepada Musa dan nabi-nabi sebelumnya, jika itu adalah Nasara beriman kepada Isa dan nabi-nabi sebelumnya, maka dia mendapatkan pahala di situ. Dan beriman dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, maka dia mendapatkan dua pahala. Ya, mendapatkan dua apa? Dua pahala. Hal ini Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'an ya, tentang permasalahan ini. Allah menyatakan alladzina atainahumul kitaba min qablih. Ya. Alladzina atainahumul kitaba min qablihim min qablihi hum bihi yu'minun. Ya. Dan mereka-mereka yang kami berikan Al-Kitab dari sebelumnya, dan mereka beriman dengan kitab tersebut. Wa idza tutla alaihim, dan ketika dibacakan kepada mereka, ya, dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka menyatakan apa? Qalu amanna bih, kami beriman dengannya. Ayat-ayat tentang Nabi Muhammad, tentang hakikat Islam yang benar, ya, mereka menyatakan apa? Amanna bih, innahu al-haq min rabbina, itu adalah hak yang datangnya dari Rabb kami. Inna kunna min qablihi inna kunna min qablihi al-muslimin. Ya, kami pun menyerahkan diri, kami pun beriman, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yu'tuna ajrahum marratain. Hakadha al-ayah, mungkin ya. Mereka diberikan pahalanya dua kali, ya. Yu'tuna ajruhum marratain. Ini memperkuat, ya, memperkuat hadis ini. Seseorang yang beriman kepada nabi-nabi sebelumnya dari kalangan ahlul kitab, kemudian datang Muhammad dan beriman kepadanya, maka dia mendapatkan dua pahala. Dan ini adalah merupakan kewajiban, ya, min lawazim ahlil kitab, mereka harus beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, wajib, ya. Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah. Tidaklah dari umat ini mendengar tentangku Yahudiyun wala Nasrani, baik itu dari kalangan Yahudi maupun dari kalangan Nasrani. Thumma yamutu walam yu'minu bi, kemudian dia meninggal dan tidak beriman kepadaku, belum beriman kepadaku, atau billadzi ursiltu bihi, tidak beriman dengan apa yang aku diutus padanya. Illa kana min ashabin nar, maka dia menjadi penduduk neraka. Dia menjadi apa? Penduduk neraka. Ancaman, ya, ancaman bagi Yahudi dan Nasara ketika tidak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Loh, kok dimaksud dalam hadis itu ummah? Ya, berarti kan umat ini, lah umat ada dua, ya, umat ada dua. Ada ummatul da'wah dan ummatul ijabah. Umat ini ada dua. Ketika Rasulullah menyatakan min hadhil ummah, dari umat ini yang dimaksud adalah apa? Ummatul da'wah. Umat yang mereka masih pada batasan berhak untuk didakwai. Ya, berhak untuk didakwai. Adapun ummatul ijabah, yaitu umat ini ahlul iman, mereka yang beriman kepada Rasul SAW. Fa ala kulli hal, oleh karenanya, ya, Rasulullah SAW, kalau kita mau kembali kepada sejarah sirah beliau, beliau ketika menulis sebuah surat kepada penguasa Rum, ya, penguasa Rum, Herkel Azimir Rum atau Heraklius, ya, penguasa Romawi, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Rasulillah ila Herkel Azimir Rum, aslim taslam, ya, aslim taslam, yu'tikallah ajr marratain, masuklah engkau pada Islam, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadamu pahala dua kali. Pahala karena keimanannya terhadap Isa alaihi salam, yang kedua pahala ketika dia mau beriman kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Fa'ala kulli hal, maka ini diantara tiga golongan yang disebutkan Nabi SAW yang mendapatkan dua kali lipat pahala. Qala wal abdul mamluk, ya, ini yang kedua, ya. Ini yang apa? Yang kedua, yaitu hamba budak, ya. Al abdul mamluk idza adda haqq Allah, ketika dia memberikan hak Allah, wa mawalihi, ya, dan juga memberikan hak mawalinya. Ya, maksudnya dia memberikan hak sayyidnya, ya, tuannya. Ya, memberikan hak tuannya. Maka ini mendapatkan dua kali pahala. Pahala yang pertama ketika dia menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala dengan beribadah kepada Allah, mengikhlaskan ibadah, kemudian dia tidak beribadah kecuali di atas koridor, ya, tidak melampaui batasnya, la ifrat wa la tafrit, begitu juga senantiasa mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadahnya, maka dia telah memberikan hak Allah, ya. Dia mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah, ya. Maka dia mendapatkan pahala di situ, ya, mendapatkan pahala. Dan pahala yang kedua ketika dia menunaikan hak tuannya. Nah, di antara hak tuannya adalah dengan dia memberikan pelayanan yang baik, membantu tuannya, memasakkan tuannya, ya, apapun yang dibutuhkan oleh tuannya daripadanya, maka dia dituntut untuk menunaikannya sebaik mungkin, ya. Dan termasuk hak tuannya adalah memberikan nasihat kepadanya idza zalla, ya, ketika tuannya tergelincir, ketika tuannya salah, maka di antara haknya adalah memberikan nasihat. Dan ini adalah syahid. Potongan ini adalah sebagai syahid atau sebagai dalil yang beliau inginkan daripada hadis ini untuk mendukung bab yang beliau sampaikan, yaitu jika seorang hamba memberikan nasihat kepada tuannya, maka ini adalah perkara yang mulia, perkara yang mulia dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya qala wa rajulun kanat indahu amah. Selanjutnya seseorang yang mempunyai budak, ya, yang mempunyai budak hampir sama namun berbeda dengan yang kedua. Rajulun kanat indahu amah yata'uha. Kemudian dia berhubungan dengan budak wanita tersebut. Bagaimana suami istri? Qala fa'addabaha. Maka dia pun mendidiknya, yaitu dengan pendidikan-pendidikan Islam yang benar, pendidikan-pendidikan yang diambil dari kitab Allah, dari sunnah Rasulullah SAW, ya, dengan rifq wal lin, fa ahsana ta'dibaha, dan memperbaiki pendidikannya, memperbaiki adab yang ia berikan kepada budak wanita tersebut, ya, sebagaimana dia mendidik istri-istrinya, ya. Wa'allamaha fa ahsana ta'limaha, kemudian mengajarkannya dengan sebaik-baiknya, yaitu mengajarkan perkara-perkara agamanya, mengajarkan qaul Allah, mengajarkan qaul Rasul, mengajarkan qaul sahabah dan seterusnya. Thumma a'taqaha fatazawwajaha falahu ajran. Kemudian dia bebaskan, ya, dia bebaskan, fatazawwajaha, dan dia menikahinya, maka dia pun mendapatkan dua pahala, ya. Dia bebaskan, ya, dia bebaskan secara pribadi budak tersebut. Tadinya menunaikan haknya, dididik, diberikan ilmu dan seterusnya. Sampai di situ dia bebaskan, fatazawwajaha. Kemudian ia nikahi sebagaimana nikah yang syar'i. Setelah dibebaskan, dia dinikahi dengan maharnya sebagaimana manusia. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, falahu ajran, maka dia pun mendapatkan dua pahala. Qala Amir, berkata Amir, yaitu Amir Syabi, berkata kepada seseorang yang datangnya dari Khurasan tadi, atainakaha, aku memberikan, kami memberikannya kepadamu, bighairi syai, dengan tanpa imbal balik, dengan tanpa mukabil sesuatu apapun, ya, budaknya diberikan kepadanya. Waqad kana yurkab fi madunaha ila al-Madinah, dan pada saat itu beliau sedang menunggangi kendaraannya dengan selainnya, yaitu dengan budak selain yang ia berikan kepada seseorang yang datang dari Khurasan tadi ke negeri Al-Madinah, ke negeri Al-Madinah. Amir dari kalangan tabi'in, min ahli al-hadis, min a'immat al-hadis. Beliau pergi ke Madinah, tentunya mereka tidak melakukan perjalanan kecuali yang bermanfaat bagi mereka, itu dalam rangka mencari al-hadis, mencari ilmu, mencari hadis-hadis yang datangnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Di sini, ya, di dalam hadis yang mulia ini, zahir segi pendalilannya, Al-Imam Al-Bukhari ingin berdalil bahwasanya di antara bagian daripada syariat ini, yaitu seseorang menasehati atau budak menasehati tuannya, budak menasehati tuannya. Kemudian di sini juga terdapat hath, motivasi untuk kita terus bersikap tawadhu, ya, untuk kita bersikap at-tawadhu, Sering kali kami ingatkan tentang masalah ini, karena ini adalah perkara yang penting bagi thalib ilm untuk berakhlak dengan akhlak at-tawadhu. Ya, sebagaimana Allah Azza wa Jal memerintahkan nabinya, "Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Tundukkan dirimu, tawadhu'lah engkau kepada orang-orang yang bersamamu dan kepada kaum mukminin, orang yang mengikutimu dan kepada kaum mukminin. Perintah Allah kepada nabinya untuk senantiasa bertawadhu, dan ini adalah qudwah bagi kita. Ya. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, beliau menyatakan, kafa bimultamisit tawadhu, cukuplah bagi mereka yang mencari sikap ketawaduan rifatan, maka cukup bagi mereka untuk mendapatkan kemuliaan, untuk mendapatkan apa, kemuliaan karena sebab tawadhu. Wa kafa bimultamisi arrif'ah atau al-ulu safalan, dan sebaliknya cukup bagi mereka yang cari popularitas, cari ketinggian, mencari ya bahwasanya dirinya ini adalah orang yang paling baik, berusaha bagaimana caranya memahamkan manusia, saya adalah yang terbaik dan seterusnya, maka cukup dengan upaya dia seperti itu, dia mendapatkan kerendahan di mata Allah dan kerendahan di mata manusia, ya, di mata Allah dan di mata manusia. Begitu juga di sini, ya, dari sisi apa terdapat motivasi tawadhu, maka di sini dianjurkan seseorang untuk menikahi budaknya, ya, menikahi budaknya, ya, dan ini adalah amalan yang mulia. Dia mendapatkan dua pahala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebuah ketawadhuan yang diajarkan, karena budak ini di pandangan manusia di saat itu adalah orang yang rendah, orang yang hina, ya. Kenapa kok demikian? Ini menunjukkan bolehnya dan tidak bertentangan dengan apa? Dengan Islam, ya, seseorang menikahi orang yang derajatnya lebih rendah daripadanya. Walaupun boleh seseorang memilih, ya, boleh seseorang memilih, namun dia ketika mau bersabar untuk itu, setelah ia berikan pendidikan kepada budaknya dengan baik, kemudian dia nikahi budaknya, maka dia mendapatkan dua pahala. Dia mendapatkan dua pahala. Karena Rasulullah SAW menyatakan, tungkihul mar'a li arba, wanita dinikahi karena empat. Karena hartanya, karena kedudukannya, yaitu dia adalah anak keturunan orang-orang yang tinggi derajatnya, karena kecantikannya, karena agamanya. Ya, kemudian pada akhirnya Rasulullah menyatakan yang agamanya baik. Jadi ketika sang budak tadi sudah dididik dengan baik, diajarkan ilmu, kemudian dia pun juga berakhlak dengan akhlak yang baik tadi, kemudian ia nikahi, maka dia telah mendapatkan itu. Fadhfar bidzatid din taribat yadak. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat semangatnya para tabi'in, ya, di antara mereka adalah Amir Sya'bi, ya. Generasi mereka memang generasi utama. Jadi tidak salah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti mereka dengan itqan, dengan baik, dengan kokoh, betul-betul, ya. Kita lihat semangat beliau, ya. Ketika ada orang yang menyatakan demikian, beliau pun berusaha untuk meluruskan. Berusaha untuk meluruskan tentunya dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Karena sebagian orang itu sadar memaksakan dirinya dalam keadaan dirinya tidak tahu. Seseorang la yatakallam illa bi'ilm. Ya. Sebagaimana dalam hadis ini juga sekaligus terdapat ya, terdapat bagaimana seharusnya bagi para penuntut ilmu ya. Bagaimana bagi para penuntut ilmu untuk dia tidak berbicara kecuali dengan ilmu. Beliau langsung menjawab ya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang disebutkan oleh seseorang dari Khurasan tadi dengan dalil ya, dengan apa? Dengan dalil, bukan omong kosong. Bukan omong kosong. Begitu juga di sini terdapat karomnya ya, dermawannya seorang tabi'in Amir Asy-Sya'bi rahimahullah ya, ketika beliau menyampaikan ilmu kepada orang yang menyatakan sebuah pernyataan tadi, setelahnya beliau pun berikan budak kepadanya. Ini, hah, ambillah engkau budak tersebut. Saya ada yang lain. Ya, dikasih budak di saat itu lumayan, ya. Artinya harganya dahulu mereka memperjualbelikan dan harganya lumayan tinggi. Diberikan oleh Amir Asy-Sya'bi rahimahullah. Ya, ini menunjukkan karomnya beliau, dermawannya beliau, dan ini pun juga contoh bagi kita. Contoh bagi kita kaum muslimin di hari ini untuk terus semangat di dalam memberikan manfaat untuk orang lain, baik itu manfaat sifatnya ilmu ataupun manfaat sifatnya berupa i'anah, berupa bantuan bagi mereka-mereka yang memang membutuhkan bantuan. Begitu juga di sini terdapat keutamaan ya, keutamaan bagi ahli kitab ketika mereka mau beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Begitu juga yang terakhir ya. Nah, yang terakhir di sini dalam hadis ini terdapat di antara kewajiban manusia adalah menunaikan hukuk akharin, menunaikan hak-hak saudaranya, menunaikan hak-hak saudaranya. Karena segala masing-masing punya hak atas kita dan kita juga punya hak atas orang lain. Dan sebaik-baik hak tersebut adalah memberikan nasihat tadi. Baik, insyaallah adzan dulu, setelah adzan disetorkan hafalannya. Fadhol. Naam. Bismillah ya. Siapa yang hafal, angkat tangan. Angkat tangan yang hafal. Amar. Yang kedua Arman, yang ketiga Hisham. Siapa? Adnan. Taib. Bismillah, ya Allah amal. Jika nasaha li sayyidihi. Malik. Anna Rasulullah idza nasaha lahu ajruhu. Naam. Barakallahu fiik. Tafadhal. Adnan, Adnan dulu. Tafadhal. Idza nasaha. Ismail. Innal 'abda barakallahu fiik. Tafadhal Arman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Abi Abdillah Muhammad Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala, bab hal yatamisu fadhiluhu ba'da akala. Hadatsana Musaddad qala hadatsana qala hadatsana Yahya bin Sa'id bin Sa'id al-Bin Sa'id al-Ismail bin Abi Khalid al-Abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala إذا جاء أحدكم قادمه فليجلسه بطعامه فليجلسه فإن لم يقبل فليناول منه باب إذا نصح العبد لسيده. حديث yang kedua. حدثنا إسماعيل قال حدثني ما حديث yang kedua tidak hafal. طيب تفضل. حدثنا anna Rasulullah barakallahu fikum jami'an. Baik, insyaallah naktafi bihadzal qadar. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan. Masih ada dua hadis yang mungkin hampir sama fawaidnya tentang bab idza nasaha al-'abd li sayyidihi. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.